Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Ada banyak pertanyaan yang masuk ke nomor SMS. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum, bagaimana persentase bagi waktu antara tuntut ilmu, pekerjaan, kemudian untuk keluarga, istri dan aktivitas lainnya, Ustaz? Iya, terima kasih dan jazakallahu khair kepada penanya atas pertanyaannya. Jawaban secara global kembali kepada sabda Nabi SAW, sa'atan sa'ah. Ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita bersama keluarga, ada waktunya kita bermain dengan anak-anak, ada waktunya kita tersenyum, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita menghafal. Jadi sa'atan sa'ah, ada waktunya. Artinya kita harus pintar memanage atau mengatur waktu kita. Dan kita diberikan 1 kali 24 jam. Waktu yang sama diberikan kepada Imam Nawawi, waktu yang sama diberikan kepada Sa'id bin Musayyib, waktu yang sama diberikan kepada Ibnu Abbas. Para ulama dengan kita sama-sama memiliki waktu yang sama. Tapi kenapa hasilnya beda? Karena masalah manajemen waktu. Jadi kalau benar-benar kita bisa memanage waktu kita, maka insya Allah itu bukan hal yang mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus benar-benar buat jadwal. Jadi bukan hanya sekedar datang saja atau baca saja, harus ada schedule. Contohnya misalnya setiap hari ada beberapa ayat yang kita hafalkan, itu harus ada schedule. Setiap hari antum, setiap hari berapa surat yang antum hafalkan? Berapa juz? 2 juz. Satu hari misalnya gak usah terlalu idealis lah, satu hari misalnya 3 ayat. 3 ayat cukup gak? 3 ayat lumayan kan, apalagi kalau ayatnya ayatul dain, ayat hutang, berarti kan 3 lembar atau 3 halaman. Jadi gak, sederhana saja, misalnya sehari 3 ayat, tapi komit, konsisten, continue. Kan Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan bahwa afdhalu a'mali ilallah adwa ma huwa in qala aw kama qal. Amal yang paling disukai Allah adalah yang sedikit tapi continue. Continue tapi sedikit. Jadi continue tapi adwa ma huwa in qal. Benar, continue walaupun sedikit. Walaupun sedikit, mohon maaf. Jadi continue walaupun itu sedikit. Jadi enggak usah muluk-muluk. Satu ayat, coba gini loh, kalau kita satu hari punya schedule menghafalkan satu ayat dalam Al-Quran, satu ayat lah, bukan satu lembar, bukan satu halaman, tapi satu ayat, maka dalam satu tahun kita sudah hafal Al-Baqarah. Ya tidak? Satu hari berapa? 360-an hari. Al-Baqarah berapa ayat? 286. Sudah. Jadi kalau kita punya kurikulum satu hari satu ayat, gak usah muluk-muluk, satu hari satu ayat, maka dalam satu tahun kita hafal Al-Baqarah, tahun kedua Ali Imran, begitu seterusnya, masuk An-Nisa. Masa gak bisa sih? Satu ayat kan cuma Alif Lam Mim, selesai satu ayat. Iya, Alif Lam Mimnya Pak Ustaz, teman-temannya itu yang susah kan, begitu ya. Jadi tapi kan dengan kita coba, otak kita itu kan kayak pisau, semakin diasah, semakin tajam. Semakin digunakan, semakin ingat. Jadi gak usah panjang-panjang. Satu hari, satu ayat. Satu hari, satu ayat, satu hadis. Diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus, bisa. Insya Allah banyak, banyak keberkahan dalam waktu kita. Lalu satu hari, kita ikuti sebuah kajian. Jadi kajian gak perlu semua kajian diikuti, tapi paling tidak ada satu majelis taklim yang rutin kita duduk di sana. Dan kita tamatkan buku-buku para ulama. Dan semua sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bisa. Jadi gak harus setiap waktu kita pakai untuk kajian. Kan kita tahu semua hadis Umar bin Khattab. Bagaimana cara Umar bin Khattab datang ke pengajian Nabi? Selang-seling dengan tetangganya. Itu Umar bin Khattab. Selang-seling. Kalau hari ini Umar, maka besok tetangganya. Lalu lulusannya Umar. Lalu bagi yang hadir, dia men-share, memberitahukan ilmu yang baru dia dapatkan kepada yang tidak hadir. Jadi bisa. Enggak usah muluk-muluk, tapi kita kerjakan secara kontinu. Dan yang kedua, minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Kadang-kadang konsep sudah matang, tapi penerapannya tidak semudah yang kita pikirkan. Yang paling susah kan istiqomah. Jadi berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan dalam menyelesaikan program-program kita. Wallahu ta'ala alamisab. Wallahu ta'ala alamisab. Dan berikutnya, maksimalkan waktu-waktu kosong kita untuk baca. Makanya kita ada beberapa ustadz itu pernah bertanya kepada Syekh Mashhur Hasan Salman, bagaimana beliau memanage waktu. Antum pernah dengar nama Syekh Mashhur Hasan Salman? Murid senior Al-Imam Albani rahimahullah ta'ala. Apa kata Syekh Mashhur Hasan Salman? Kalau saya tidak ada pengaturan waktu, karena setiap waktu saya baca gitu loh. Jadi karena setiap detik saya baca atau setiap menit saya baca, jadi gak ada pengaturannya. Jadi kalau ada apa, baca, telaah, dan seterusnya. Jadi ya tidak mungkin juga ya, tapi ini adalah bahasa hiperbolis yang menunjukkan bahwa beliau benar-benar memaksimalkan setiap waktu untuk ilmu. Wallahu ta'ala bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya berkenaan dengan ikhlas Ustaz. Tatkala kita berusaha menjalankan sunnah di lingkungan kampus, seperti berpakaian tidak isbal, kemudian membiarkan jenggot tumbuh dan kegiatan lainnya, kadangkala kita sering dicap sebagai orang yang sok suci oleh teman-teman Ustaz. Nah, bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap ikhlas dengan kondisi tersebut Ustaz? Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kita tahu bersama salah satu kaidah para ulama adalah meninggalkan sebuah amalan karena takut diomongin orang adalah salah satu bentuk dari riya, sebagaimana ucapan dari Fudail bin Iyad. Kenapa demikian? Karena pada saat itu yang kita jadikan parameter atau patokan tetap manusia. Selama yang kita jadikan patokan manusia, maka kita jatuh ke dalam noda-noda keikhlasan. Dari sini kita bisa menarik sebuah pelajaran bahwa kalau kita ingin ikhlas, maka singkirkan setiap opini dan omongan manusia, dan kita hanya tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari adalah ridho Allah, yang kita cari adalah wajah Allah, bukan komentar manusia, baik yang positif atau negatif. Bukan berarti kita menutup mata dari kritikan manusia, itu pun juga tidak. Tapi yang jadi masalah sekarang, jangan sampai ucapan-ucapan seperti ini menghalangi kita untuk beramal. Karena itu salah satu talbisu iblis, tipu daya syaitan. Syaitan tidak ingin kita beramal soleh. Syaitan tidak ingin kita mendapatkan pahala. Oleh karena itu salah satu strategi dia, kita diberikan halusinasi-halusinasi. Jika engkau menampilkan syiar ini, maka engkau akan menjadi omongan manusia. Manusia akan muji atau manusia akan menyindir dengan bentuk pujian. Sok suci lah, sok bertakwa, dan seterusnya. Dan sebenarnya kan celaan-celaan seperti ini sudah dialami oleh para nabi dan rasul, tapi mereka tetap istiqomah. Jadi tidak ada pengaruh terhadap amalan yang akan kita lakukan. Dan sekali lagi, apabila amalan itu berkaitan dengan syiar, maka harus kita tampilkan, bukan kita sembunyikan. Jadi amalan yang berkaitan dengan syiar seperti takbir di dua hari Id, atau talbiyah ketika kita ihram, atau sholat berjamaah bagi laki-laki, atau secara penampilan misalnya janggut, maka itu harus kita tampilkan, terserah orang mau bicara kita seperti apa. Wallahu ta'ala bisawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan yang cukup panjang. Jazakallahu khairan atas ilmu yang sudah Ustaz berikan pada kami selama ini. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kewajiban suami selain menuntut ilmu, ia punya kewajiban mencari nafkah. Ketika suami memfokuskan menuntut ilmu din dan mengajarkan dan mencari nafkahnya menjadi terbatas, lebih utama mana Ustaz mencari nafkah dengan menuntut ilmu, sementara rata-rata jumlah anak ikhwah itu banyak dan di atas 5 hingga 10, dan kalau hanya nafkah dari 10. Mengajar 10 anak Dari SMS begitu Ustaz, 5 sampai 10 orang. Oh, 5 sampai 10. Apa solusinya Ustaz dengan kondisi seperti ini Ustaz? Sementara kehidupan ekonomi juga banyak dililit utang gitu. Iya, terima kasih dan jazakallahu khair atas pertanyaan kayaknya dari istri ini ya. Ya, curahan hati seorang istri. Ya, terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan rizki kepada ibu dan keluarga ibu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sekali lagi yang pertama, manajemen waktu itu penting. Dan jangan sampai ikut kajian dijadikan alasan untuk tidak bekerja, tidak mencari nafkah, tidak berikhtiar. Karena sebagaimana Allah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu agama, Allah pun mewajibkan kita untuk mencari nafkah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin, istri dan anak-anak kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Kenapa? Karena dua faktor. Faktor yang pertama, karena sifat karakter laki-laki yang lebih cocok bagi baginya untuk memimpin dibanding wanita. Dan alasan yang kedua atau faktor yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Jadi sekali lagi, sebagaimana Allah mewajibkan kita menuntut ilmu agama, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, Allah juga yang mewajibkan kita untuk mencari nafkah. Dan dua hal ini tidak kontradiksi. Dan kita tahu kaidah dalam ilmu usul, al-jam'u aulad minat tarjihin amkan, menggabungkan dua dalil lebih diutamakan daripada memilih salah satunya, selama memungkinkan. Dan ini memungkinkan karena sudah dibuktikan oleh para ulama kita. Sebagaimana tadi kita katakan, al-imam Abul Walid al-Baji itu belajar sambil ngeronda, sambil siskamling, sambil jaga malam. Itu tidak menghalangi beliau untuk menjadi ulama. Jadi untuk menjadi ulama saja bukan penghalang, apalagi untuk target yang gak terlalu tinggi seperti kita. Jadi pasti bisa. Para ulama sudah membuktikan. Para ulama kita sudah membuktikan. Tinggal pintar-pintar kita memberikan porsi waktu kita. Antum tahu, salah seorang ulama dalam ilmu nahwu dinamakan al-imam Qutrub. Apa arti Qutrub? Qutrub itu Qutrub itu hewan atau binatang yang hanya muncul di malam hari di sana. Hanya muncul di malam hari. Ulama ini dinamakan Qutrub karena setiap pagi sebelum subuh itu sudah standby dan nongkrong di depan rumahnya si Bawai. Begitu si Bawai keluar untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah, waktu itulah yang dijadikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Jadi sambil jalan, sambil nanya, belajar, baca buku dan seterusnya. Setiap hari, setiap hari sebelum subuh sudah nunggu di depan pintu. Dan waktu belajarnya dari rumah sampai ke masjid, setiap hari begitu. Ya mungkin gak lama, tapi continue. Makanya sampai gurunya itu mengatakan, anta Qutrubul Lail, engkau ini kok kayak hewan Qutrub ya, yang munculnya di kegelapan malam. Makanya semenjak itu beliau dikenal sebagai al-imam Qutrub. Jadi bisa saja. Antum misalnya sebelum subuh sudah ada di rumah Ustadz Afifi gitu ya. Nungguin aja. Dari rumah ke masjid gitu loh. Atau Ustadz siapa lah? Ustadz Arifin Ridin, Ustadz Abu Mus'ab, Ustadz Abu Sa'ad, Ustadz Abduh dan seterusnya. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, ada, waktu itu ada. Cuman kita gak bisa manage saja. Harus bisa. Kan juga Allah mengatakan, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kita di luar kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Surat Al-Baqarah ayat terakhir ini. Artinya ketika kita diberikan 10 anak atau 15 anak, Allah tahu kita mampu memanage waktu untuk menjalankan seluruh kewajiban. Allah tahu. Cuman masalahnya kita mau atau tidak. Kita mau disiplin atau tidak. kita mau bermain cerdas dan bermain cantik atau tidak. Allah tahu kita bisa. Karena kalau kita tidak bisa mengasuh 10 anak, Allah tidak akan kasih 10 anak kepada kita. Jadi ketika kita diberikan 10 anak, 11 anak, Allah tahu kita punya potensi untuk mendidik mereka sebagai anak-anak yang saleh dan saleha, dan tidak menelantarkan nafkah mereka. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan sekali lagi, sampaikan kepada suami ibu bagaimana kaedah di dalam Islam, dan sampaikan bahwa memberikan nafkah wajib sebagaimana menuntut ilmu wajib. Dan yang ketiga, tidak ada kontradiksi, karena ini sudah dibuktikan oleh para ulama kita yang sama-sama memiliki 7 kali 24 jam. Dan ingatlah bahwa ketika kita diberikan banyak anak, itu menunjukkan bahwa kita pasti mampu menjalaninya. Wallahu ta'ala misal. Kemudian ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana menuntut ilmu dengan uang yang dulunya hasil riba, di mana saat ini sudah betul-betul bertaubat, Ustaz? Kenapa? Menuntut ilmu dengan uang hasil riba, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari harta riba terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, kita atau misalnya contohnya pada tanggal 1 Mei kita tahu bahwa uang kita itu adalah hasil riba. Uang kita adalah hasil riba. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghasilan yang kita dapatkan sebelum 1 Mei saat kita tidak tahu bahwa itu transaksi riba, boleh kita miliki apa tidak? Boleh. Diperbolehkan. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Adapun yang kedua, kita tahu bahwa harta kita termasuk atau bagian dari riba tanggal 1 Mei. Tapi karena faktor-faktor yang lain, kita baru bisa meninggalkannya tanggal 1 Juli. Jadi 1 Mei kita tahu, oh ternyata uang saya itu riba ya. Tapi tetap kita jalani usaha tersebut sampai pada tanggal 1 Juli. Nah, ketik 1 Juli kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Maka harta kita yang kita dapatkan itu, atau harta dari tanggal 1 Juli sampai 1 Mei itu harus dibersihkan, harus dibuang. Karena kita tahu bahwa itu riba dan hukum udzur sudah terangkat. Adapun dari 1 Mei ke belakang, maka itu boleh kita konsumsi. Kecuali kalau kita miskin, maka kita boleh ambil seperlunya untuk bertahan hidup. Jadi kalau kita punya 5 rumah dari hasil riba dan kita tahu itu riba tapi tetap kita jalani, maka kita harus jual 4 rumah tersebut dan kita boleh tinggal di rumah yang terakhir atau 1 dari 5 rumah tersebut. Dan ketika kasusnya seperti ini, kita boleh gunakan untuk menuntut ilmu agama. Karena pada saat kita pakai kita dapatkan uang riba tersebut, kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa itu adalah uang riba. Karena Allah wallahu masalafa wa amruhu ilallah. Jadi dia berhak mendapatkan uang yang dia dapatkan sebelum dia tahu itu riba. Dan perkaranya diserahkan kepada Allah, semoga Allah maafkan. Tapi kalau dia sudah tahu, dia tidak boleh mengkonsumsi dan dia harus buang, kecuali kalau dia tidak punya harta kecuali harta itu saja, berarti dia termasuk orang miskin dan dia boleh menafkahi dirinya sendiri karena itu lebih utama. Tapi seperlunya saja, seperlunya saja untuk bertahan di sementara waktu. Jadi sekali lagi, dengan perincian demikian, maka kalau harta riba itu dia dapatkan sebelum dia mengetahui, maka diperbolehkan untuk menuntut ilmu. Tapi kalau tidak, kalau dia sudah tahu ini haram tapi dia tetap kerjakan, maka wallahu ta'ala misawab, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wallahu ta'ala misawab. Kemudian pertanyaan terakhir, Ustaz, dari SMS. Jazakallahu khair. Bolehkah berbohong demi menyampaikan kebenaran Islam atau menghindarkan orang-orang dari bid'ah, Ustaz? Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Kita tahu Nabi SAW mengatakan bahwa tidak la yahilul kadzib illa fi thalath, tidak boleh berbohong kecuali di tiga perkara. Yang pertama apa? Yang pertama haditsur rajuli mar'ata, antara suami istri. Dalam riwayat yang lain, yang pertama adalah jihad fisabilillah, lalu islah di antara kedua belah, atau untuk menyatukan atau mengislahkan, memperbaiki hubungan kedua belah pihak. Lalu yang ketiga antara suami istri. Jadi inilah tiga pengecualian au kamaqal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jihad, lalu Nabi juga mengatakan al harbu khuda'ah atau al harbu khida'ah, perang itu tipu daya. Jadi kita boleh berbohong. Lalu dalam mengislahkan atau mendamaikan antara dua pihak yang bertikai. Dan yang ketiga antara suami istri, untuk menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah tiga perkara yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dikiaskan sehingga kita tarik sebuah kesimpulan bahwa bohong boleh untuk maslahat, atau kita tetap berpedoman pada hadis ini? Jadi bohong itu hanya tiga, di tiga perkara. Nah, inilah kasus yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adhkar, dan juga ini kalau tidak salah fatwa dari Al-Imam Al-Is bin Abdissalam, bahwa bohong untuk maslahat boleh. Jadi boleh. Dan itu fatwa Al-Imam Nawawi dalam Al-Adhkar. Adapun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak diperbolehkan, karena Nabi hanya memberikan pengecualian pada tiga perkara ini. Dan wallahu ta'ala misawab, dengan kelemahan ilmu saya lebih merajihkan, atau saya lebih cenderung pada pendapat ulama yang kedua, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan hanya di tiga perkara. Hanya di tiga perkara. Nabi tidak membiaskan kepada yang lain, padahal Nabi mampu menyebutkannya. Kan sebenarnya lebih simpel, bohong boleh kecuali kalau ada maslahat, selesai. Kenapa Nabi sebutkan tiga perkara? Jadi ketika Nabi sebutkan tiga perkara, maka ini menunjukkan bahwa hanya di tiga perkara itu saja. Alasan yang kedua, sadud dari'ah, tindakan preventif. Kalau pintu ini dibuka, maka setiap orang akan bohong dengan alasan maslahat. Bohong maslahat, maslahat siapa? Ya maslahat saya. Jadi semua akan bohong dengan alasan maslahat, maslahat, maslahat, dan maslahat. Jadi akhirnya semua berantakan. Dan makanya kan mayoritas masyarakat yang berbohong, atau mayoritas pembohong di masyarakat, mohon maaf, jadi mayoritas pembohong di masyarakat, alasannya apa? Maslahat. Oh, kalau saya bohong nanti ketahuan dong, nanti kalau ketahuan saya di DO, ya ini kan gak maslahat buat saya. Kalau istri saya tahu saya nikah lagi, nanti dia ngamuk, gak maslahat bagi saya. Kan begitu, semua maslahat, maslahat, maslahat. Jadi hadirin nanti, kalau kita buka pintu ini, maka semua orang akan berbohong dengan alasan maslahat. Jadi ini yang tidak diperbolehkan, hanya tiga. Dan kecuali kalau darurat, karena darurat kembali kepada hukum asal, ad-darurah tubihul mahdurah, kondisi darurat membolehkan hal yang haram. Selama itu tidak diperbolehkan.